Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke 23 dari bulan Dzulqa'dah 1444 Hijriyah atau yang bertepatan dengan 11 Juni 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari bi Ta'liqati 'ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya mana ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas faedah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terkait dengan tiga perkara yang bisa dijadikan sebagai sebab keberlangsungan khilafah, keberlangsungan kekuasaan atau kepemimpinan pada diri seseorang. Ada tiga perkara, ada tiga cara yang telah datang dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga cara tersebut, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, telah terjadi di zaman para salaf, bahkan di zaman para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa qawluhu ucapan al-imam al-barbahari bi ijma'il muslimin, penguasa itu apabila telah dipilih dengan tiga cara yang ditetapkan oleh syariat dengan kesepakatan kaum muslimin. Kita akan membahas perkara ini bi'idnillahi ta'ala pada malam hari ini. Berkata syekhuna atau Syekh Syuyukhina Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, la tafham min hadha annahu labudda min akhtiyaril muslimina kullihim. Tidak difahami bahwa penguasa itu, khalifah, harus dipilih oleh per individu dari kalangan kaum muslimin. Karena disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wasam'u wa ta'atu lil a'immati fima yuhibbullahu wa yarda wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaih. Apabila ada seorang penguasa yang telah ditunjuk oleh kaum muslimin dengan kesepakatan mereka, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada perintah-perintah penguasa tersebut terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya subhanahu wa ta'ala. Maka tidak difahami dari ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin harus per individu, harus masing-masing orang menentukan pilihannya siapa yang berhak menjadi penguasa. Walakin kata beliau, akan tetapi yang benar adalah yahsulu dzalika bi ijma'i ahlil halli wal 'aqd. Kekuasaan tadi bisa ditunjuk, bisa diberikan kepada seseorang apabila telah ada kesepakatan ahlil halli wal 'aqd, para ulama, orang-orang yang memiliki pemikiran yang matang, orang-orang yang memiliki keilmuan yang mumpuni dalam urusan-urusan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu semua dari kalangan muslimin, fussaquhum, orang-orang yang fasik di tengah-tengah mereka, demikian pula orang-orang yang mukmin, semuanya diambil pendapatnya siapa yang engkau pandang pantas untuk menjadi khalifah atau pemimpin atau penguasa. Tidak perlu. Cukup dengan adanya musyawarah dari mereka para ulama yang memiliki ilmu yang mumpuni, maka sisa dari kaum muslimin akan mengikuti keputusan tersebut. Kalhasilu fi ahdi, atau kalhasili fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu arda, wa kalhasili fi khilafati Uthman radhiyallahu ta'ala anhu arda. Seperti apa yang terjadi di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula di masa kepemimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Fa innal ladzina ikhtaruhum ahlu syura, yang memilih mereka, yakni Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, adalah ahlu syura, para ulama yang memang berkompeten di masa para sahabat. Disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, siapa para ulama yang menetapkan Abu Bakar yang berhak menjadi khalifah. Kemudian setelah itu masa pemerintahan Uthman bin Affan pun demikian. Kalau Umar bin Al-Khattab, kita telah mengetahui, ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Khususnya pemerintahan Abu Bakar dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dipilih oleh ahlu syura, dipilih oleh para ulama yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa humul baquna minal asharatil mubasysyirin bil jannah. Mereka salah satunya adalah orang-orang yang masih hidup dari kalangan 10 orang sahabat yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtaruhu fathabatat imamatuhu, maka ketika mereka, para ulama dari kalangan sahabat, khususnya dari 10 orang yang tersisa, Abu Bakar Siddiq telah tiada, Umar bin Al-Khattab telah tiada, sisanya yang mereka menetapkan sosok Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu jami'an, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, menetapkan kekhilafahan Uthman, maka hal tersebut telah cukup tanpa perlu melihat pandangan atau pendapat dari masing-masing individu muslim di masa itu. Walam ya'tarid ahadun ala dhalik, dan terjadi, walhamdulillah, yang terjadi di masa itu tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang membantah, mengkritisi keputusan yang telah diambil oleh para ulama tadi, kibar as-sahabah. Bal ajma'u ala imamati Uthman radhiyallahu ta'ala anhu arda, bahkan mereka semua bersepakat terhadap kekhilafahan kepemimpinan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka ikhwat fillah yarhamakumullah, kembali pada poin yang telah disampaikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, bahwasanya dalam urusan penentuan khalifah, siapa yang memegang tampuk kepemimpinan, siapa yang memegang kekuasaan dalam satu negara, satu daerah, apabila memang tidak ada budaya demokrasi dalam daerah tersebut, maka cukup orang-orang yang memiliki kapasitas, memiliki ilmu yang mumpuni untuk menentukan siapa yang bisa menjadi penguasa di tengah-tengah mereka. Dilanjutkan oleh beliau, qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, la yahillu li ahadin ayyabita lailatan wa la yara anna laisa alaihi imamun barran kana aw fajiran, dan tidak halal untuk seorang pun ketika dia bermalam di satu malam, artinya pada saat dia hidup di muka bumi Allah subhanahu wa taala, tidak halal bagi seseorang yang masih hidup di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memiliki sebuah keyakinan, la yara anna laisa alaihi imamun, tidak pantas untuk dia memiliki sebuah keyakinan, saya tidak memiliki penguasa, saya tidak wajib untuk mendengarkan penguasa siapapun dia, karena saya tidak berbaiat kepada siapapun. Ini tidak halal, kata beliau. Baran kana au fajiran, apakah keyakinan tersebut terkait dengan imam yang baik, adil, ataukah yang jahat sekalipun, yang zalim sekalipun. Jadi artinya apa? Setiap manusia, setiap muslim, setiap mukmin, bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia harus memiliki baiat yang sifatnya ma'nawi. Baiat yang sifatnya ma'nawi. Karena setelah kita pelajari bersama seperti apa yang telah dibahas oleh para ulama kita, baiat itu terbagi menjadi dua. Baiat yang langsung dilakukan, artinya berjabat tangan, berbaiat dengan ucapan saya akan mendengarkan dan taat dan yang seterusnya langsung kepada penguasa, jabatan tangan, yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Abu Bakar Siddiq berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, demikian pula sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam para sahabat berbaiat kepada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab setelahnya, Uthman, Ali dan yang seterusnya. Ini jenis yang pertama, baiat yang secara langsung, yadan biyadin. Baiat yang kedua adalah dengan makna baiat, artinya tidak yadan biyadin, tidak tangan yang disentuh, tidak tangan yang berjabat tangan antara rakyat dengan penguasanya, antara seorang dengan pemimpinnya, namun dengan posisi dia meyakini dalam hatinya, saya berbaiat kepada si fulan, penguasa saya. Seperti apa yang ada di tengah-tengah kita sekarang, karena kita tidak mungkin langsung bertemu dengan RI 1 menyatakan baiat as-sam'u wa ta'ah, kita akan senantiasa mendengar dan taat atas ujangan-ujangan dan perintah-perintah beliau dalam urusan-urusan yang ma'ruf. Tidak mungkin langsung berjabat tangan. Maka dalam hati kita lah berlaku keyakinan harus berbaiat kepada para penguasa tersebut. Karena disebutkan nanti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ancaman bagi seorang yang na'udzubillah min dzalik tidak memiliki baiat di dalam keyakinannya, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah wal iyadhu billah. Hadhihi mas'alatun, perkara ini kata beliau, muhimmatun jiddan, perkara yang sangat penting sekali. Wahia, perkara tersebut adalah annahu la yajuzu lil insani ay yakhruja an jama'atil muslimin, tidak dibenarkan sama sekali bagi seorang manusia, tidak dibenarkan sama sekali bagi siapapun, tanpa terkecuali bagi siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ayyakhruja an jama'atil muslimin, untuk mereka keluar dari lingkup jama'atil muslimin. Jama'atil muslimin maksudnya adalah orang-orang yang berbaiat untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya. Jama'ah al-muslimin, kaum muslimin secara umum. Tidak dibenarkan sama sekali seorang pun dari hamba Allah, seorang pun dari mukmin muslim keluar dari barisan jama'atil muslimin, keluar dari penguasanya. Wa yashuqqal 'asat ta'ah fa innahu in fa'ala dhalika wa bata lailatan wa laysa lahu imamun ya'taqid imamatahu fa hadha qad khala'a ribqatal islami min 'unuqihi. Tidak boleh sama sekali untuk seorang na'udzubillah min dhalik memiliki keyakinan. Dia tidak ada kewajiban untuk berbaiat, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Dan dia tidak mentaati keyakinan saja, padahal saya tidak akan mentaati aparatur pemerintahan. Kenapa? Karena mereka adalah togut, karena mereka adalah demikian dan demikian. Dalam hatinya benci kepada TNI, Polri, kalau di tempat kita sekarang benci kepada presiden, menteri-menterinya dan yang seterusnya. Ini masuk kepada makna yasyukku asat ta'ah. Dia mencabut baiat ketaatan dalam dirinya yang harus ada sebenarnya. Baiat itu setiap muslim harus memiliki baiat dalam dirinya. Karena tidak bisa dengan jabatan tangan, makna yang pertama, maka masuk kepada jenis yang kedua. Karena apabila dia melakukan hal tersebut dalam akidahnya, dalam keyakinannya, disebutkan di sini bata lailatan wa laysa lahu imam, walaupun satu malam saja keyakinan tersebut ada pada sanubarinya, ya takit imamatahu, dia tidak berkeyakinan bahwa saya memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan taat kepada penguasa ini. Saya hidup di dunia ini, saya hidup di negara ini, tidak ada yang bisa membatasi pergerakan saya. Saya mau mengebom ke sana bisa, saya mau membuat kericuhan di sana bisa, dan yang lainnya. Kalau seandainya satu malam saja dia memiliki keyakinan tidak bolehnya atau tidak wajibnya dia untuk berbaiat kepada penguasa dan pemerintah yang ada, maka ini kata beliau qad khala'a ribqatal islami min unuqihi. Artinya dia telah melepaskan tali keislaman di dalam atau dari jiwanya. Keislaman itu mengikat pada seorang hamba, diikat dengan rukun Islam, diikat dengan rukun iman. Kapan ikatan tersebut bisa lepas? Ketika rukun-rukun Islam itu pelan-pelan dia tinggalkan. Dia tidak berhaji, dia tidak menjalankan zakat, dia tidak puasa, dia tidak sholat. Demikian pula ikatan Islam itu akan lepas perlahan pada jiwa seseorang apabila rukun iman dia tinggalkan. Puncaknya ketika dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ikatan Islam, ribqatal Islam pada jiwa seseorang pun bisa lepas apabila na'udzubillah min dzalik dia memiliki, saya seorang hamba yang bebas, tidak memiliki kewajiban sedikit pun untuk taat kepada penguasa. Walaupun satu malam, lailatan. Ini disebutkan oleh para ulama kita. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala adalah sebuah tanbih, sebuah peringatan keras. Satu malam saja ketika ada dari kalangan hamba Allah yang berkeyakinan dia tidak memiliki penguasa, itu sudah menjadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi keyakinan itu sampai mengantarkan dia untuk melakukan hal-hal yang keluar dari ajaran Islam. Seperti tadi yang kita isyaratkan, menebarkan kebencian, pengeboman, dan yang seterusnya. Karena keyakinan bahwa dia tidak memiliki penguasa. Saya tidak di bawah aturan siapapun. Saya bebas, saya hamba yang merdeka. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man mata wa laisa fi 'unukihi bai'atun mata maitatal jahiliyah." Barang siapa dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang wafat dalam kondisi di lehernya, maksudnya apa? Di jiwanya tidak ada ikatan bai'at kepada penguasa. Di jiwanya maksudnya keyakinannya. Enggak ada keyakinan bahwa imam ini harus saya taati, penguasa ini harus saya dengarkan, presiden ini harus saya hormati. Tidak ada sama sekali dalam jiwanya. Dan dia wafat dalam keadaan seperti itu. Kata Nabi SAW, mata mitatan jahiliyah. Dia wafat dalam keadaan jahiliyah. Tidak beragama. Besar urusannya. Ikhwati fillah yura'akumullah. Orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa pemerintah yang sah ini, penguasa yang sah ini, yang wajib untuk kita mendengar dan taat kepada mereka, yang wajib untuk kita hormati, yang wajib untuk kita jaga harga diri mereka, dan yang seterusnya dari hak-hak penguasa, hak-hak kepemimpinan, apabila ada dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengambil kaedah tersebut, karena itu semua diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia akan wafat dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ada pihak-pihak yang sudah berani secara lantang menyuarakan bahwa penguasa ini kafir. Sementara saya seorang muslim dan saya tidak akan mungkin mau dipimpin oleh seorang yang kafir. Ini masuk ke dalam hadis ini. Mata wa laisa fi 'unukihi bai'atun. Kalau terjemahan letter leg-nya, seorang yang wafat dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at. Maksudnya di lehernya apa? Di jiwanya, di keyakinannya. Dia tidak memiliki akidah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dia mau hidup bebas. Tidak mau diatur. Apalagi dia menganggap yang mengaturnya adalah togut. Yang mengaturnya adalah rezim yang zalim. Yang mengaturnya adalah demikian dan demikian. Hati-hati, ancamannya besar. Matami tatal jahiliyah, kata Nabi SAW. Dia akan wafat dalam keadaan jahiliyah. Kalau dalam keadaan jahiliyah, tidak beragama. Urusan besar, ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak mudah. Oleh karenanya tidak sedikit dari kalangan para ulama, seperti yang sudah dibahas oleh para ulama kita, tidak sedikit dari kalangan para ulama salaf yang menjadikan haula al khawarij dalam hukum al kufur. Orang-orang khawarij, tidak sedikit para ulama kita yang menghukumi mereka sebagai orang-orang yang keluar dari al Islam. Walaupun di sana terdapat khilaf, perselisihan di tengah-tengah para al ulama. Demikian pula di dalam As-Sahihain atau di dalam riwayat Al-Imamul Hakim, afwan, di dalam riwayat Al-Imamul Hakim rahimahullahu taala, dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah bersabda, "Man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi hatta yuraji'ahu." Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, maksudnya barang siapa yang keluar dari ketaatan penguasa, jadi penguasa yang sah inilah yang disebut dalam syariat Islam sebagai jamaatul muslimin, yang kita sering mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falzam jamaatul muslimina wa imamahum, kalian tetap berada di bawah komando, di bawah kekuasaan, di bawah perintah penguasa kaum muslimin dan imam-imam mereka. Berada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka perintahkan sejalan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ikuti. Jangan sampai sama sekali untuk memiliki niat walaupun sedikit. Qida shibrin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, hanya satu jengkal. Saya tidak mau taat. Saya tidak mau berbaiat. Saya tidak menganggap bahwa beliau-beliau adalah pemerintah, penguasa yang sah. Mereka adalah orang-orang yang zalim, mereka adalah rezim dan yang seterusnya. Qida shibrin, walaupun sedikit saja. Faqad khala'a ribqatal Islam. Sungguh dia telah melepas tali keislaman di dalam jiwanya. Ancamannya kufur, ikhwati fillah yarhamakumullah, memberontak kepada penguasa. Tidak mudah dalam urusan Islam. Karena ini memang masuk ke dalam perkara-perkara usuliyah. Perkara-perkara pokok dalam urusan agama. Hatta yuraji'ahu, sampai dia kembali. Artinya apa? Kembali meyakini bahwa iya, saya memiliki penguasa, saya memiliki pemerintah yang saya berbaiat kepadanya. Apapun yang diucapkan oleh penguasa, pemerintah, maka akan saya ikuti. Sampai dia kembali kepada hal tersebut. Tapi kalau dia masih berkeyakinan bahwa penguasanya tidak wajib untuk ditaati, saya adalah orang yang merdeka dan yang semisal itu, maka dia khala'a ribqatal Islam. Pada hakikatnya, secara sadar ataukah tidak sadar, dia telah melepaskan ikatan Islam dari dalam jiwanya, wal'iyadhu billah. Qala, demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa man mata wa laisa alaihi imamu jama'atin, barang siapa yang wafat dalam keadaan dia tidak memiliki seorang penguasa yang dia yakini wajib untuk dia hormati, yang dia yakini wajib untuk dia taati, fa inna mautatahu mautatun jahiliyah, fa inna mautatahu mautatal jahiliyah, kematiannya adalah kematian jahiliyah, wal iyadhu billah. Sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberikan kepada kita ancaman agar kita benar-benar memiliki baiat sepanjang hidup kita di dunia ini. Tidak boleh sama sekali kita berkeyakinan bahwa pemerintah kita adalah seorang yang kafir, bahwa pemerintah kita adalah seorang yang tidak wajib untuk ditaati. Boleh kita menggulingkan pemerintah ketika pemerintah itu tidak menjalani Al-Quranul Karim sebagai undang-undangnya dan yang seterusnya. Jangan. Ini keyakinan yang bisa membawa seorang kepada maitatul jahiliyah, bisa membawa seseorang kepada kerusakan, wal'iyadhu billah, dalam akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'ah, bima'na, maksudnya adalah annahu kana ma'al muslimina wa murtabitan ma'al muslimin. Seorang itu sudah seharusnya senantiasa bersama kaum muslimin, terikat dengan mereka. Apabila falamma kharaja an ta'atil imam, apabila mereka sudah berani keluar untuk tidak mentaati imam, maksudnya keluar dari jalurnya, keluar dari jalur ketaatan kepada imam, masuk kepada kelompok al-khawarij. Karena kesimpulan dari kalangan para ulama kita yang berani untuk melepaskan baiatnya dari penguasa adalah mereka dari kalangan kaum al-khawarij. Disebutkan dalam kaidah yang ke-29 yang insyaallah taala nanti akan datang pembahasannya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin," barang siapa yang berani memberontak penguasa dari kalangan penguasa-penguasa muslimin, "fahuwa kharijiyun," maka dia adalah seorang khawarij. Itu kesimpulannya. Kalau ada seorang yang berpendapat ini penguasa berhak untuk kita gulingkan, ini rezim zalim harus kita kudeta, hanya sekedar keyakinan, hanya sekedar ucapan, belum perbuatan, baru hanya sekedar jadi obrolan antar satu dengan yang lainnya, antar teman duduknya, itu sudah berbahaya. Itu salah satu tanda besar bahwa dia adalah bahagian dari ahlul bid'ah wal ahwa. Tidak main-main. Ucapan ini adalah apa yang dihasilkan dari keyakinan dalam hati. Oleh karenanya, seperti yang pernah dijelaskan secara umum oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Kashf Asy-Syubuhat, menjelaskan tentang keadaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, yang sampai pada tingkatan beliau menyiapkan satu siksaan. Ketika itu beliau menyiapkan siksaan berupa parit atau satu wadah yang memang di gali oleh sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, yang mana parit tersebut yang sudah digali tadi diisi dengan api, kobaran-kobaran api. Siapa yang ditawarkan untuk masuk ke dalam situ? Siapa yang diancam? Bukan ditawarkan, afwan. Siapa yang diancam untuk masuk ke dalam siksaan api yang telah dibuat oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu? Orang-orang yang berlebih-lebihan. Orang-orang yang gulu kepada sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Bahkan sampai kepada tingkatan meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Satu sesembahan yang berhak untuk disembah. Keyakinan yang gulu. Berbahaya sekali. Tapi tersebar di masa para sahabah. Bahkan para ulama mengatakan mereka ini yang memiliki keyakinan adalah orang-orang dari kalangan tabi'in, generasi tabi'in, generasi yang sudah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Jelas. Sebaik-baik generasi adalah para sahabah, kemudian yang setelahnya dari kalangan tabi'in, setelahnya dari kalangan atba'at tabi'in. Ternyata dari kalangan tabi'in, dari kalangan generasi yang menjadi murid-murid sahabah, ada orang-orang yang gulu. Fitnah. Fitnah yang terkait dengan al-ghulu, berlebih-lebihan dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib, diancam mereka. Akhirnya nanti mereka terbagi menjadi tiga golongan. Ada orang yang rujuk, ada orang yang tidak mau lagi meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda sebagai ilah. Akhirnya mereka kembali kepada keyakinan Islam yang sebenarnya. Ada juga yang berpura-pura kembali, akhirnya menjadi munafik. Inilah cikal bakalnya Abdullah bin Saba yang nantinya akan menjadi menjadi pentolan dari kelompok Ar-Rafidah wal-Iyadhu Billah dengan sekte-sektenya Ja'far As-Sadiq Al-Imamiyah dan yang seterusnya. Demikian pula ada yang bahkan dengan ancaman itu sangat bertambah keyakinannya, akidahnya. Ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, kelompok orang-orang yang kedua ini, apakah kalian mau rujuk dari ucapan kalian? Ungkapan, sekedar ucapan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilah yang berhak untuk kita sembah. Ungkapan. Tapi tidak dijadikan sebagai satu bahan uzur oleh Ali bin Abi Thalib. Mungkin mereka jahil, mungkin mereka perlu dinasehati, mungkin tidak sama sekali. Langsung dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ucapan tadi bahagian dari buah pahit. Na'udzubillah min dzalik, keyakinan yang di dalam hatinya. Apakah kalian mau kembali? Kalian mau rujuk dari keyakinan yang batil tersebut? Maka kata mereka yang gulu tadi, yang sudah parah tingkatan keguluannya, hidup di masa tabi'in namun bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, justru bertambah kekufurannya. Dia mengucapkan atau mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengazab manusia dengan api kecuali Rabbun Nar, pemilik api tersebut. Itu merupakan petikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzabu bin nar illa Rabbun Nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ali bin Abi Thalib menyiapkan api di parit-parit yang telah digali oleh sahabat beliau, mengancam sebenarnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah mengancam. Namun mereka bertambah kekufurannya, karena engkau mau mengazab kami dengan api wahai Ali bin Abi Thalib, kami tambah yakin bahwa engkau adalah Rabb kami. Na'udzubillah min dzalik, dibuang oleh Ali bin Abi Thalib, dibakar hidup-hidup, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini yang dikenal dengan orang-orang zindiq. Orang-orang yang zindiq yang sudah keluar dari batasan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Akibat ucapan yang keluar dari akidah mereka, keyakinan mereka, wal iyadzubillah. Maka hati-hati ikhwati fillah yarakumullah. Apalagi kita berada di masa sekarang yang na'udzubillah min dzalik banyak yang menjadikan hal-hal yang semacam ini sebagai sesuatu hal yang remeh, yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan candaan, bahan tertawaan. Jangan. Kalau urusannya baiat kepada penguasa muslimin, maka jangan sampai ada unsur candaan, unsur istihza, mengejek-ejek, mengolok-olok, bahan tertawaan terkait dengan permasalahan ini. Karena na'udzubillah min dzalik, kalau sampai benar terjadi, jiwa kita sudah terikat, tidak terikat dengan baiat yang diwajibkan oleh Allah seumur hidup kita, maka tatkala kita wafat, na'udzubillah min dzalik, akan wafat menjadi seorang yang jahiliyah wal iyadz billah. Oleh karenanya kata beliau, falamma kharaja an ta'atil imam fa innahu qata'al irtibata bil muslimin. Maka ketika ada seorang yang sudah berkeyakinan tidak mau mentaati penguasanya, pada hakikatnya dia telah keluar, tidak lagi memiliki hubungan dengan kaum muslimin. Perhatikan, bukan dengan penguasanya, dengan kaum muslimin. Artinya apa? Jumhur kaum muslimin, jama'atul muslimin adalah orang-orang yang akan senantiasa berbaiat kepada penguasa yang sah, pemerintah yang sah, kekhilafahan yang teranggap di dalam syariat Islam. Ada satu orang, dua orang yang keluar dari lingkup mereka, maka mereka tidak teranggap dari kalangan muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ancaman kekufuran dalam perkara ini. Mitsal contohnya, kata beliau, sigharul agnamil lati yuj'al laha hablun mumtaddun wa fihi darakatun tudkhalu fiha ru'usu sigharil ghanam litahfadhaha min adh-dhiya'. Contohnya, permisalannya adalah hewan-hewan ternak. Kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, kambing-kambing yang kecil, yang apabila penggembalanya telah membuat satu batasan tali di kandang-kandangnya mereka, di tempat gembala-gembalanya mereka. Telah ada satu batasan tali yang memanjang dari satu sisi ke sisi yang lain, yang mana tali-tali tersebut memang dipasang oleh penggembala tadi dengan tujuan agar kambing-kambingnya tadi, hewan-hewan ternaknya tadi tidak melewati tali tersebut. Litahfadhaha minad daya. Supaya tidak hilang, supaya tidak kehilangan arah, supaya tidak tersesat, dan yang seterusnya. Biar tetap di tempat itu. Jelas sudah. Ada lahan misalkan setengah hektar, ya sudah di situ saja. Tempat gembalanya. Enggak usah lagi keluar-keluar, wahai hewan-hewan ternakku. Demikian mungkin ungkapan sang penggembala. Yusamma ar-ribqa. Tali inilah yang disebut dengan ar-ribq. Ribq tadi adalah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribqatal Islam, ribqatal Islam, ribqatal Islam, diulang-ulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan keislaman pada jiwa seseorang. Jadi keislaman kita itu ada tali-tali pengikatnya. Di antaranya arkanul iman, rukun-rukun iman, di antaranya arkanul Islam, rukun-rukun Islam, di antara ikatan-ikatan keislaman kita itu yang bisa dan harus terus ada pada jiwa kita adalah aqidi ahli sunnah. Akidah-akidah ahli sunnah diantaranya berbaiat kepada penguasa yang sah, pemerintah yang sah. Inilah yang dinamakan dengan ar-ribqu, ar-ribqatu, ribqatul Islam. Ar-ribq adalah tali yang memanjang, yang dipasang oleh sang penggembala tadi untuk membatasi hewan-hewan ternaknya, kambing-kambingnya, agar tidak keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh sang penggembala. Fasyabbaha ijtima'al muslimina ala imamin bidzalik. Maka para ulama memperumpamakan tali-tali inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ribqatal Islam, ikatan Islam yang ada pada jiwa seseorang seperti hewan ternak tadi. Jangan sampai kamu keluar dari ikatan tersebut. Kalau engkau keluar dari tali tersebut, sudah tersesat. Ada satu ekor kambing misalkan tetap memaksa keluar dari tali yang telah diberikan batasan oleh sang penggembala, ya sudah, dia akan tersesat. Entah dia pergi ke hutan belantara yang mana, atau bahkan nanti akan diisyaratkan oleh Syekh, dia akan diserang oleh hewan-hewan yang buas. Fasyabbaha ijtima'il muslimin ala imamin, maka diumpamakan oleh para ulama bahwa perkumpulan kaum muslimin, mereka yang berada di bawah satu pemerintahan yang sah, satu penguasa yang memang benar-benar telah teranggap dalam syariat Islam, seperti keadaan hewan-hewan ternak bersama penggembalanya tadi. Faman kharaja an ta'atil imami faqad khala'a hadhihi ribqata wa ta'arrada lidiyai walidhi'abi walil ahwa. Maka barang siapa, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, yang keluar dari ketaatan kepada imamnya, tidak mau berbaiat kepada penguasanya, tidak dengan jabatan tangan, tidak pula dengan keyakinan, dua hal yang telah kita sebutkan jenis baiat, faqad khala'a hadhihi ribqah, dia telah melepaskan tali keislaman tadi, wa ta'arrada lidiyah, dia telah menawarkan dirinya secara sadar ataukah tidak sadar untuk diambil oleh orang-orang yang bisa menyesatkannya, seperti hewan ternak tadi ketika dia keluar dari tali-tali batasan tersebut, dia akan diserang oleh serigala-serigala, hewan-hewan buas. Kalau seandainya manusia yang melakukannya, maka dia akan diserang oleh ahlul bid'ah wal ahwa, kata beliau. Hati-hati. Banyak sudah orang-orang yang menunggu di belakang-belakang tali tadi dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Orang-orang yang akan menyambut ketika kita, na'udzubillah min dzalik, memiliki niat untuk keluar dari ribqatal Islam, sudah banyak yang menyambut sebenarnya. Tentunya dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Saya memang tidak pas untuk senantiasa taat kepada penguasa karena demikian, demikian, dan demikian. Karena kezaliman A, B, C, dan D. Udah disambut. Ah iya benar. Kamu baru tahu A, B, C, dan D ini. Kami punya data sampai Z. Kedzaliman penguasa, kedzaliman rezim ini, ketidakadilannya mereka, penipuannya mereka, makar-makarnya mereka, dan yang seterusnya. Sudah disambut oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Kenapa? Karena dia keluar dari ribaqatal Islam. Dia keluar dari tali keislaman yang telah dijamin sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keselamatan dia kalau dia mau bersabar di atas akidah-akidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaisa ma'nahu annahu yakfur. Dan yang perlu diperhatikan di sini kata beliau bukanlah maknanya bahwa ketika seorang tidak berbaiat tadi kepada penguasa bahwa dia langsung dihukumi sebagai seorang yang kafir. Perhatikan ucapan Syekh rahimahullahu taala atau hafizahullahu waraa, bukanlah makna bahwa ketika dia keluar dari ribqatal Islam tadi, tali yang mengikat dia tadi, mati dalam keadaan jahiliyah tadi, bukan artinya dia langsung dihukumi sebagai seorang yang kafir. Ini menunjukkan hikmahnya kaidah yang dimiliki oleh para ulama kita. Maknanya adalah annahu faraqal jamaah wa kharaja anit ta'ah. Maknanya dia keluar dari jamaah kaum muslimin, dia tidak lagi mentaati penguasa-penguasa yang ada. Fasara kal bahimati allati kharajat minar ribat. Maka umpamanya seperti hewan-hewan ternak tadi yang keluar dari batasan-batasan penggembalanya. Wa ta'arradat lis-siba'i wan nahabi was-salb. Dia akan disambut oleh hewan-hewan buas, dia akan disambut oleh hawa nafsu, dia akan disambut oleh segala macam bentuk ancaman-ancaman. Artinya apa ikhwati fillah yara'akumullah? Terkait dengan hukum takfir al-mu'ayyan, menghukumi bahwa si fulan yang telah keluar dari bai'at kepada seorang penguasa, dia telah kafir. Tidak demikian, tidak semudah itu kita menghukumi kekufuran. Kekhawatirannya kekafiran akan jatuh kepada kekufuran. Naam, kekhawatiran terjatuh pada kekufuran iya. Tapi apakah dia langsung dihukumi annahu yakfur? Dia kafir. Artinya kalau dia kafir kan tidak boleh kita mandikan jenazahnya. Tidak boleh kita salati jenazahnya, tidak diwariskan harta-hartanya dan yang seterusnya. Banyak berlaku hukum-hukum kafir bagi ahli waris yang ditinggalkannya. Maka kalau Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memberikan kepada kita bimbingannya, kalau orang yang tidak berbaiat dengan penguasa memiliki satu keyakinan yang tidak dianjurkan, bahkan tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk benar-benar taat kepada penguasa, namun dia mengambil jalan yang lain, khawatir dia akan diserang oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Dia akan disambut dengan kebahagiaan yang sangat oleh ahlul bid'ah wal ahwa agar bisa bergabung dengan kelompok-kelompok mereka. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, yang perlu kita fahami di sini adalah bagaimana Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah memiliki sikap yang wara', berhati-hati dalam urusan at-takfir, dalam urusan mengkafirkan kaum muslimin, tidak seperti bermudah-mudahannya kaum khawarij. Karena bermudah-mudahannya kaum khawarij sampai kepada tingkatan yang tidak sejalan dengan pemahaman khawarij yang masih, na'udzubillah min dzalik, yang mereka ungkap, yang mereka ucapkan, yang masih menjilat penguasa, yang masih menjilat pemerintahan yang sah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Karena memang mereka takfiriyun, orang-orang yang mudah untuk mengkafirkan orang-orang di luar keyakinan mereka, di luar kelompok mereka. Namun lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ancaman kekufuran. Bedakan antara hukum takfir dengan ancaman kekufuran. Mata mitatan jahiliyah. Dia akan wafat dalam keadaan seorang jahiliyah. Seorang jahiliyah tidak beragama. Ini ancaman. Ancaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar apa? Agar kita tidak mudah untuk melepaskan bai'at dari pemerintah-pemerintah yang sah. Kalau ada yang melepaskan, apakah dia kafir langsung? Tidak. Jadi harus benar-benar difahami. Apakah dia langsung keluar dari Islam? Kaum khawarij, apakah langsung keluar dari Islam? Tidak. Seperti yang sudah kita isyaratkan tadi, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, bahkan tidak sedikit, yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, sudah terhukum sebagai orang-orang kufar, Namun ada pula dari kalangan para ulama yang masih menganggap mereka kelompok muslimin masuk ke dalam firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang tersesat, na'udzubillah min dhalik, yang masuk ke dalam ancaman an-nar di dalam hadis al-iftiraq. Wala yaqul, dan seorang tidak boleh mengatakan, kata beliau menutup pembahasan ini, ana ma bay'atu wa laysa li imamun, aku tidak akan berbaiat dengan siapapun, aku tidak memiliki penguasa, aku bebas. Tidak boleh seorang mengatakan demikian. Fa anta wahidun minal muslimin, karena engkau adalah bahagian dari kaum muslimin, kata Syekh. Wa lamma bay'a ahlul halli wal aqdi fa anta tabi'un lahum. Kenapa dia mengucapkan aku tidak berbaiat? Karena aku tidak berjabat tangan, karena aku tidak bersalaman langsung kepada penguasa, maka aku tidak berbaiat kepada penguasa pemerintah yang sah, dan aku tidak memiliki imam karena tidak langsung berjabatan tangan tadi. Dia maksudkan adalah makna yang pertama dari berbaiat. Maka ini diluruskan pemahaman ini oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan. Keadaan kita sekarang, siapa yang berbaiat langsung kepada presiden? Gak ada. Tapi kita masuk kepada makna yang kedua, keyakinan kita, akidah kita, ikatan Islam kita yang mewajibkan untuk senantiasa mendengar dan taat. Bukan orang-orang yang menjilat penguasanya, tidak. Ajaran Islam, ribqatul Islam, ini yang harus difahami baik-baik. Maka kata Syekh, fa anta wahidun minal muslimin, engkau bahagian dari kaum muslimin. Walamma bay'a ahlul halli wal aqdi, maka ketika sudah ada para ulama yang bermusyawarah menentukan bahwa si fulan sebagai penguasa, si fulan sebagai pemerintah yang sah, fa anta tabi'un lahum, maka engkau termasuk dari bahagian mereka. Termasuk dari bahagian kaum muslimin yang wajib mentaati pemerintahannya yang sah. Sama sekali tidak boleh ada niat mengkudeta, niat menggulingkan, niat untuk keluar dari ketaatan waliul amr dan yang semisalnya. Alhamdulillah, dengan ini kita telah menyelesaikan kaedah yang ke-26. Yang bi'idznillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada kaedah yang berikutnya, yaitu kaedah yang ke-27, masih terkait dengan penguasa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal hajju wal ghazwu ma'al imamil madin, ma'al imami madin, ibadah haji, demikian pula peperangan, jihad, itu harus di bawah bendera penguasa. Tidak boleh sendiri-sendiri, tidak boleh masing-masing pihak bukan dari perwakilan penguasa menentukan ibadah hajinya, menentukan jihadnya, peperangannya, dan yang semisalnya. InsyaAllah akan kita bahas. Wa sholatul jum'ati khalfahum jaizatun, dan melaksanakan sholat jum'at di belakang mereka adalah hal yang diperbolehkan. Maksudnya di belakang mereka adalah di belakang para penguasa yang teranggap sebagai penguasa yang zalim. Nanti kita akan melihat bagaimana sikap orang-orang yang pernah berilmu atau pernah berguru afwan kepada para sahabah, ternyata mereka juga menjadi imam di belakang penguasa-penguasa yang zalim. Insyaallah taala akan datang penjelasannya. Wa yusalli ba'da hasit rakaat, masuk sedikit kepada pembahasan fikih. Kata Imam Al-Barbahari, setelah Jumat kita disunnahkan untuk mengerjakan salat sunnah rawatib 6 rakaat. Ini pun akan kita jelaskan, yang benar adalah 4 rakaat bukan 6, tapi riwayat Imam Ahmad mengatakan 6. Akan datang pembahasannya biidznillah. Yafsilu baina kulli rakaataini, masing-masing dari 6 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikianlah cara dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat, harus dipisah antara 2 rakaat dan yang setelahnya. Wa hakadza qala Ahmad bin Hanbal, demikianlah ungkapan Al-Imam Ahmad dalam menjelaskan hukum salat sunnah rawatib setelah Jumat. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddaru ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.